Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan untuk kesekian kalinya, kenikmatan berupa hidayah taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan satu ketaatan kepadanya, melaksanakan satu kewajiban, yakni kewajiban mengkaji memahami agama Allah. Kita berharap semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kefahaman di dalam agama ini dengan pemahaman yang lurus, pemahaman yang pernah dipegang oleh Nabi bersama para sahabatnya, sehingga kita tidak termasuk 72 kelompok yang masih terancam neraka, namun kita semua masuk ke dalam satu yang selamat dari neraka, yakni al-jama'ah, yakni jama'atul haq, jama'ah kebenaran, jama'ah yang pernah didirikan dan dibangun oleh Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan jama'ah itu dilestarikan oleh para sahabat Rasulullah SAW, kemudian oleh para tabi'in, kemudian oleh para atba'u tabi'in, dan demikian seterusnya, di mana Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik aw kama qala 'alaihi salatu wassalam. Akan tetap ada segolongan atau sekelompok dari umatku yang tampil di atas kebenaran, tidak akan membahayakan kepada mereka siapapun yang menyelisih mereka dan ingin menghinakan mereka, sehingga hal itu sampai datangnya perkara Allah atau dekatnya hari kiamat dan mereka tetap seperti itu. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, Al-Imam Abu Faraj Ibnu Jauzi rahimahullah, salah seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau meninggal tahun 597 Hijriah. Beliau menulis dalam kitabnya Talbis Iblis hal yang berkaitan dengan iftirakul ummah, perpecahan umat. Setelah beliau menyampaikan hadis-hadis yang mengkhabarkan bahwasanya umat Islam akan pecah menjadi 73 golongan, kesemuanya ke neraka kecuali satu, maka beliau membahas pokok-pokok atau usulul firaq, yakni kelompok-kelompok sempalan yang menjadi induk dari 72 kelompok yang ada, yakni bahwa usulul firaq itu ada 6, yakni kelompok-kelompok ahlu bid'ah yang dari merekalah akhirnya umat ini bercerai-berai menjadi 72 golongan, menyelisih satu golongan yang selamat, golongan yang mengikuti Nabi dan para sahabat, yang menyimpang dari jalan yang lurus, yang kesemuanya ada 72. Itu sebenarnya mereka 72 itu adalah pecahan dari 6 kelompok besar atau kelompok bid'ah yang mulai muncul sejak zaman sahabat masih ada atau para sahabat masih ada sebagiannya, meskipun sebagiannya muncul setelah mereka. Kelompok-kelompok yang menjadi sumber perpecahan umat yang kesemuanya adalah kelompok-kelompok bid'ah karena memiliki akidah-akidah bid'ah itu adalah ada 6, yakni Al-Haruriyah atau Al-Khawarij dan Al-Qadariyah dan Al-Jahmiyah dan Al-Murji'ah dan Al-Rafidah dan Al-Jabriyah. Yakni Haruriyah atau Khawarij sebagai kelompok pertama yang bid'ah, yang muncul di mana benihnya ini, benihnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada, benihnya sudah muncul. Di antara benih Khawarij adalah seseorang yang disebut dengan Dzul Khuwaisirah, di mana orang ini memang nampak seperti orang yang sangat taat, nampak seperti orang yang sangat zuhud, karena dia ini kurus karena banyak puasa, matanya cekung karena kurang tidur malam, banyak ibadah malam, kepalanya botak, dahinya yakni menghitam karena banyak sujud. Ketika itu, ketika Rasulullah SAW membagi rampasan perang dari perang Hunain, Rasulullah memberi kepada orang-orang muhajirin atau kepada orang-orang yang dari Makkah yang akan kembali ke Makkah, ini diberi oleh Nabi banyak dari harta rampasan perang itu. Namun ternyata tidak ada orang-orang Madinah yang akan kembali ke Madinah ini yang diberi. Maka melihat pembagian seperti ini, Sidul Huwaisirah dengan suudzannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suudzannya bagaimana, yakni mengira bahwa Nabi ketika mendapatkan harta yang banyak, yang diingat hanyalah orang-orang yang asli Makkah atau orang-orang Makkah saja karena Nabi kelahiran Makkah, lupa dengan orang-orang Madinah dan orang yang memang akan menetap di Madinah dari kalangan muhajirin seperti Abu Bakar, Umar dan sebagainya, lupa. Dikiranya demikian sehingga pembagiannya tidak dibagi rata. Maka atas dasar suudzon itulah Dzulkhuwaisirah protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil. Wallahi ma urida bihadzal qismah wajhullah." Hei Muhammad, berbuat adillah kamu, sesungguhnya kamu belum berbuat adil. Demi Allah, demi Allah, pembagian ini tidaklah diharapkan dengannya wajah Allah. Yani ini adalah pembagian yang tidak ikhlas, tidak karena Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar teguran seperti itu tentunya marah, karena yang diragukan bukan lagi pribadi beliau, namun kedudukan beliau sebagai utusan Allah. Sehingga apa? Rasulullah mengatakan, "Wallahi man ya'dil illam akun a'dil." Siapa yang adil kalau saya saja dikatakan tidak adil? Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adribu 'unuka." Ya Rasulullah, biarkan saya penggal leher orang itu. Maka Rasulullah mengatakan, "Da'hu." Biarkan dia. "Innahu min di'di hadza." Dalam riwayat saya pun mendidik hada aqwam tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim yaqra'una al-qur'ana wa yajawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmun min ar-ramiyah. Sesungguhnya dari keturunannya orang ini akan ada banyak kaum yang mereka itu sangat tekun ibadah, sehingga kalian wahai para sahabatku akan menganggap remeh ibadah kalian, jika yakni salat kalian, jika membandingkannya dengan salat mereka. Dan kalian akan meremehkan puasa kalian jika membandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Qur'an, yakni tekun membaca Al-Qur'an. Namun Al-Qur'an itu tidak sampai melewati tenggorokan mereka, yakni tidak menjadi akidah mereka. Mereka itu akan keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Dalam riwayat yang lain, melesat menembus sasarannya dengan cepat. Seseorang melihat, dari kalian melihat ujung anak panah itu tidak ada bekas darah dan brodotnya, yakni isi perutnya. Dilihatlah di bagian tengahnya juga tidak terlihat bekas darah dan isi perutnya. Di bagian belakang anak panah itu juga tidak terlihat bekas darah dan isi perutnya. Namun binatang yang dipanah itu sudah tembus. Jadi saking cepatnya melesat keluar dari agama, seperti keluarnya anak panah yang sangat cepat melesat menembus sasaran itu. Namun perlu diketahui bahwa Ahlus Sunnah tidak menganggap kafir kelompok Khawarij. Kenapa? Karena Nabi belum tidaklah mengatakan maruku minad din, telah keluar dari agama, tapi yamrukuna minad din, mereka akan keluar dari agama. Kapan saatnya mereka keluar? Tentu ketika pribadi-pribadi mereka, person-person mereka ini menghukumi kafir terhadap orang yang belum dihukumi kafir oleh Allah dan Rasul. Maka kekafiran saat itulah kembali kepada yang bersangkutan yang mengatakan kepada saudaranya, "Kafir, hei kafir." Karena apa? Rasulullah mengatakan dalam banyak hadisnya, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma." Barang siapa mengatakan kepada saudaranya, "Hei kafir," maka sungguh kekafiran itu kembali kepada salah satu dari dua orang itu. Kalau orang yang dikatakan kafir itu memang kafir, ya sudah, betul. Tapi kalau ternyata belum dihukumi kafir oleh Allah dan Rasul, maka kekafiran itu kembali kepada yang mengatakannya. Saat itulah dia dianggap kafir, keluar dari Islam, seluruh amalnya hapus. Dan masalah pengkafiran memang masalah berat. Ahlus Sunnah sangat berhati-hati. Bahkan Ahlus Sunnah merupakan golongan yang paling berhati-hati dalam masalah pengkafiran. Adapun Khawarij ini adalah golongan yang paling mudah mengkafirkan orang lain, yakni sesama muslim. Jamaah sekalian, Al-Haruriyah atau Khawarij, kemudian Qadariyah, kemudian Jahmiyah, kemudian Murji'ah, kemudian Rafidah, Syiah Rafidah, kemudian Jabriyah, ini merupakan dari merekalah umat ini menjadi 72 plus 1 yang masih asli, mengikuti ajaran yang asli, menjadi totalnya 73. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah bahwa 6 kelompok ini, 6 kelompok bid'ah ini masing-masing pecah menjadi 12. Masing-masing pecah menjadi 12 kelompok. Sehingga 12 kali 6 72. Masing-masing menjadi 12. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita kenali 12 atau 72 kelompok itu. Namun sesuai waktu, kalau memang tidak memungkinkan, kita bahas dulu kelompok Khawarij berikut 12 pecahannya. Berkata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, وانقسمت الحرورية اثنتي عشر فرقة, bahwa kelompok Khawarij Haruriyah ini telah pecah menjadi 12 kelompok. Yang pertama Al-Azraqiyah. Al-Azraqiyah yang mereka mengatakan لا نعلم أحدا مؤمنا وكفروا أهل القبلة وكفروا أهل القبلة إلا من دان بقولهم. Mereka itu mengatakan kami tidak mengetahui seorang pun yang beriman. Jadi kami enggak mengetahui di bumi ini atau di dunia ini seorang pun yang beriman. Dan mereka menganggap kafir seluruh kaum muslimin ahlu qiblah yang masih salat lima waktu sekalipun, kecuali orang yang berpegang teguh dengan pendapat mereka. Orang yang berpegang dengan pendapat mereka itulah yang dianggap beriman. Adapun yang tidak, maka dianggap kafir oleh mereka. Ini adalah kelompok Al-Azraqiyah, di mana kelompok ini pun berkembang dan terus lestari kelompok ini. Apapun tendensinya atau yang menjadi sebab pijakan kenapa mereka menghukumi demikian, ini ada saja. Misalnya kalau di masa sahabat-sahabat Nabi masih ada, mereka awalnya itu menganggap benar Ali bin Abi Thalib, atau meyakini bahwa pihak Ali bin Abi Thalib inilah di pihak yang benar dan mereka dukung. Sedangkan pihak Muawiyah ini dihukum oleh mereka pihak yang salah, sehingga layak diperangi sampai mati, mau menyerah atau mati. Kemudian ketika ada perjanjian damai atau gencatan senjata antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, yang peperangan mereka ini terpaksa dilakukan oleh mereka karena ijtihad, Dan karena berpegang dengan pesan Nabi, idabu ya khalifatan faktulul akhir minhuma. Kalau ada dua khalifah dibaiat, maka perangilah yang terakhir dari keduanya. Sementara Ali yang lebih dahuluan dibaiat, kemudian Muawiyah setelah itu, maka Muawiyah harus diperangi. Ini menurut pesan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang Madinah pun memerangi Muawiyah dan penduduk Syam yang mendukungnya. Maka memang itulah yang benar. Namun Muawiyah dibaiat ini juga atas dasar ijtihad dari kaum muslimin penduduk Syam saat itu. Kenapa? Karena saat itu Muawiyah dan seluruh penduduk Syam ini menuntut Ali supaya mengungkap kematian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan mereka siap untuk membaiat Ali asalkan clear masalah pembunuhan Uthman itu. Siapa pembunuhnya segera ditangkap dan dikisos. Kemudian kalau sudah terungkap demikian, maka baru mereka mau membaiat. Namun karena saat itu begitu gencarnya fitnah, begitu gencarnya usaha musuh-musuh Islam, yakni terutama yang dari kalangan Yahudi dan munafik, ini menyebarkan isu-isu yang memecah belah, bahkan tuduhan-tuduhan seakan menjadi berita umum di wilayah Syam, yakni bahwa sebenarnya yang otaknya pembunuhan terhadap Utsman adalah Ali bin Abi Thalib atau orang-orang dekatnya. Maka akhirnya mulai tumbuhlah ketidaksenangan kepada Ali bin Abi Thalib, dan dikesankan bahwasanya Ali itu belum berhasil menangkap siapa dan menemukan siapa pembunuhnya. Ini dikesankan bahwasanya hal itu memang disengaja. Sehingga apa akhirnya semakin terjadilah kekurang percayaan terhadap Ali bin Abi Thalib. Maka akhirnya mereka pun ada yang memprovokasi bahwa supaya Muawiyah dianggap saja menjadi khalifah, sekalian nanti siapa yang berhasil memenangkan, kalau sampai terjadi peperangan, maka dialah khalifah yang sah. Maka akhirnya dibaiatlah Muawiyah oleh penduduk Syam, yang akhirnya terjadilah peperangan yang terpaksa terjadi. Namun peperangan mereka bukan atas dasar kebencian, mereka masing-masing saling mengakui bahwa kedua belah pihak adalah orang-orang beriman, sehingga ketika waktu salat datang mereka pun semuanya istirahat dari perang. Ketika sore senja sudah tiba mereka pun juga berhenti, dan mereka mengumpulkan mayat-mayat korban perang itu dan mensalatkannya ya, bergantian. Dan ketika melihat musuhnya itu, lawannya itu haus, maka mereka pun mundur, memberi kesempatan lawan untuk minum di sungai. Kemudian ganti yang sudah minum ini mundur dan memberi kesempatan saudaranya yang ya, menjadi lawannya ini minum dan sebagainya. Ini peperangan yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Peperangan tapi masih ada persaudaraan. Nah, ketika akhirnya disepakati untuk damai, kedua belah pihak mengangkat hakim, dua hakim, yakni Amr bin Auf dan satunya siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Untuk berdamai, untuk berembuk. Maka melihat para sahabat pihak Ali dan pihak Muawiyah mengangkat dua hakim itu, orang-orang Khawarij karena dangkalnya pemahaman mereka, dangkalnya fikih mereka, orang-orang Khawarij ini menghukumi bahwasanya seluruh sahabat saat itu sudah berhukum kepada manusia, tidak berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya. Karena hukum Rasul, hukum Allah yang disampaikan oleh Rasul adalah apabila dua khalifah itu dibaiat, maka supaya yang kedua dibunuh. Lah ini Muawiyah belum terbunuh, kok berhenti perang? Begitu dangkalnya fikih mereka dengan kesimpulan sedangkal itu. Dan berhukum kepada dua orang ini, menyerahkan hukum pada dua, keputusan pada dua orang ini dianggap berhukum dengan manusia, kepada manusia, bukan kepada Al-Quran. Sehingga akhirnya mereka menghukumi seluruh sahabat yang setuju dengan majelis tahkim itu bahwa mereka telah murtad semua, kafir semua. Mereka menghukumi para sahabat telah kafir dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, yakni dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Ayatnya betul, tapi faham mereka yang salah. Mereka hukumi para sahabat yang setuju dengan perdamaian itu dan majelis tahkim itu, mereka menghukumi mereka kafir. Akhirnya mereka pun mengatakan apa yang telah dikatakan, bahwa kami tidak melihat seorang pun yang beriman kecuali orang yang berpegang dengan pendapat mereka. Sehingga mereka saat itu mau sholat di belakang orang Islam, walau sahabat Nabi, nanya dulu gimana menurut pendapatmu tentang majelis tahkim yang diadakan oleh pihak Ali dan Muawiyah. Kalau setuju, maka mereka mengatakan berarti kamu menurut kami telah kafir, kami gak mau sholat di belakang. Demikian mereka. Akhirnya mereka gak bisa hidup bersama para sahabat dan bersama kaum muslimin, karena mereka susah, mau sholat aja susah. Bagi mereka susah menemukan orang Islam. Mereka mengatakan kami tidak mengenal orang Islam, orang beriman, tadi kami gak melihat seorang pun orang beriman kecuali orang yang berkeyakinan seperti mereka. Maka akhirnya pun mereka menyisih ke daerah Harurah, kelompok mereka ini, sehingga orang-orang Khawarij disebut orang-orang Haruriyah. Namun dari Haruriyah ini pun mereka akhirnya juga begitu berkembang-berkembang dan banyak menjadi puluhan ribu orang, mereka pun juga pecah. Dan pecah, akhirnya juga menjadi 12 kelompok. Kelompok ini adalah yang disebut kelompok Azraqiyah yang pertama. Kemudian kelompok Abadiyah atau Ibadiyah. Mereka mengatakan man akhadha biqaulina fahuwa mu'min wa man a'rada anhu fahuwa munafiq. Barang siapa yang berpegang dengan pendapat kami, maka dia adalah orang beriman, dan barang siapa yang berpaling dari pendapat kami, maka dia itu orang munafik. Kelompok ini menganggap kelompok itulah yang paling menerapkan hukum Allah dan yang paling jauh dari penentangan kepada hukum Allah. Mereka menganggap bahwa orang yang melakukan dosa besar di kalangan kaum muslimin maka kafir, kalau tidak tobat sampai mati maka kekal di neraka. Sehingga mereka sangat takut berbuat dosa, dan mereka adalah orang-orang yang sangat taat melaksanakan kewajiban. Mereka takut berbuat dosa apalagi yang besar, karena mereka meyakini pelaku dosa besar adalah kafir. Namun mereka akhirnya punya paham bahwa segala apapun yang dikatakan mereka itulah yang menjadi ungkapan dari hukum Allah, dan segala apa yang mereka pegang itulah yang sesuai dengan hukum Allah. Sehingga siapapun yang tidak sesuai dengan mereka, tidak mau berpegang dengan pendapat mereka, maka itu berarti menentang hukum Allah atau meragukan hukum Allah, maka dihukumi sebagai orang kafir. Kalau masih ngaku Islam berarti munafik. Dan mereka punya pendapat-pendapat baru setelah itu yang tetap mereka yakini sebagai ungkapan kebenaran dari bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga apa? Mereka tetap meyakini siapapun yang menyelisih mereka dalam agama ini, maka dihukumi kafir. Kalau masih ngaku Islam berarti munafik. Maka kelompok ini pun juga lestari sampai sekarang ada. Yang kadang-kadang karena memahami suatu hadis atau suatu ayat dengan pemahaman yang dangkal, akhirnya punya kesimpulan bahwasanya kesimpulan inilah diyakini dari intisari hadis. Kemudian orang yang menyelisih mereka dalam hal memahami hadis tersebut dihukumi kafir. Seperti misalnya kalau sekarang itu ada kelompok LDII, mereka memahami hadis man mata walaysa ala urquhi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Hadisnya sahih. Lihat Bukhari ada dan Muslim ada. Barang siapa yang mati sementara di lehernya itu tidak ada bai'atnya, maka dia mati dengan kematian jahiliyah atau dengan bangkai jahiliyah. Mereka memahami hadis ini bahwa orang yang tidak punya bai'at sampai mati, atau mati dalam keadaan tidak punya bai'at, itu berarti mati kafir. Padahal Nabi tidak mengatakan mati kafir, tapi mati dengan bangkai jahiliyah. Beda antara mati dengan bangkai jahiliyah dengan mati kafir. Para ulama al-sunnah seperti dinukil oleh dalam syarah Bukhari, yakni Umdatul Qari oleh Al-Imam Al-Aini, ini bahwa mata mitatan jahiliyah, mati dengan bangkai jahiliyah, itu artinya adalah mata lam ya'rifil khilafah, mati dalam keadaan tidak mengenal kekhalifahan. Mati dalam keadaan tidak mengenal kekhalifahan, bukan mati kafir. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah tidak ada khalifah, sehingga orang yang mati di zaman itu adalah mati dalam keadaan tidak mengenal kekhalifahan. Meskipun hadis ini juga menunjukkan wajibnya bai'at ketika ada khalifah yang sah. Dan ketika ada khalifah yang sah, kalau orang itu tidak berbai'at tanpa udzur syar'i, tanpa alasan syar'i, maka dia adalah orang yang berdosa. Itu maksimalnya kesimpulan dari hadis itu, bukan mati kafir. Dan pada saat ada masalah antara Ali dan Muawiyah, banyak dari sahabat Nabi yang juga tidak baiat saat itu. Bahkan yang terang-terangan tidak membaiat Ali saat itu, dan malah membaiat Muawiyah, yang itu dihukumi berontak di dalam Islam. Yang berontak itu adalah haram. Tapi karena mereka ini bukan menyengaja memberontak, tapi karena ijtihad mereka yang salah, kesalahannya diampuni oleh Allah dan mereka mendapatkan satu pahala. Ternyata oleh para sahabat Madinah semuanya sepakat bahwa mereka, Muawiyah dan juga orang-orang yang mendukungnya ini tetap dihukumi Muslim, mukmin, tidak kafir. Dan para sahabat yang tidak mau terjerumus kepada fitnah saat itu, mereka uzlah dan tidak bai'at juga, belum bai'at sampai clear siapa nanti yang menjadi khalifah atau satu-satunya khalifah. Sampai clear mereka uzlah dulu, tidak bayat dulu. Terus apakah yang tidak membayat atau belum bayat ini dihukumi kafir? Tentu tidak. Di antara mereka adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi sangat picik orang LDI menghukumi dengan hadis itu, siapapun yang tidak bayat, tidak punya bayat di lehernya, maka kafir. Subhanallah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menganggap pokoknya yang tidak punya bayat, seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, terus pokoknya orang-orang kaum muslimin mana saja, orang-orang Nahdiyin, NU, yang tidak pernah punya bayat sampai mati, maka dihukumi kafir. Dan mereka tidak mau nyolati. Kalau toh terpaksa nyolati, mereka sengaja tidak berwudu dengan alasan ini hanya budi luhur saja, ya, tidak niat ibadah. Ini hakikatnya adalah khawarij ibadiyah atau abadiyah, yang mereka punya kesimpulan sendiri. Barang siapa mau mengambil kesimpulan mereka itu, pendapat mereka itu, maka dihukumi mukmin. Adapun yang tidak, maka dihukumi munafik atau kafir. Kemudian termasuk kelompok khawarij juga adalah as-sa'aladiyah, yang mereka mengatakan innallaha lam yaqdi wa lam yuqaddir, bahwa Allah itu tidak melakukan qada dan tidak mentakdirkan. Mereka menganggap bahwasanya Allah itu tidak menetapkan qada dan qadar, sehingga ketika seseorang berbuat salah, ini mereka sikapi lebih ketimbang ahli sunnah mensikapinya. Kalau ahli sunnah ini meyakini segala apa yang terjadi adalah atas dasar ketentuan dari Allah, meskipun kesalahan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah, dan hamba itu juga memilih perbuatannya sendiri, namun hamba itu tidak bisa mewujudkan perbuatan hasil pilihannya yang dikehendaki sendiri itu, kalau juga tidak dikehendaki secara takdir oleh Allah Ta'ala, secara kauni atau secara qadari. Dan Allah membuka lebar-lebar pintu taubat bagi siapa yang mau bertaubat, sehingga pandangan ahli sunnah kepada orang berbuat salah adalah orang itu layak untuk diingatkan dan dinasihati dengan sabar sampai mati. Beda dengan mereka as-sa'aladiyah, di mana begitu melihat orang tidak sama dengan mereka, ini langsung dijauhi. Kemudian al-Khazimiyah, mereka mengatakan ma nadri mal iman wal khalqu kulluhum ma'dzurun. Ini termasuk dianggap aneh juga di kalangan Haruriyah sendiri. Mereka mengatakan bahwa kami tidak tahu apa itu iman, dan semua makhluk itu adalah dimaafkan. Ini tentu di kalangan Azraqiyah dan Abadiyah, kelompok khawarij ini yang berawal mereka muncul dari Haruriyah, juga dari Harurah, ini sebagai kelompok yang lemah. Kemudian Al-Khalafiyah, mereka itu za'amu anna man taraka jihad min dzakarin wa untha faqad kafar. Barang siapa yang mengaku, mereka mengaku bahwasanya barang siapa yang meninggalkan jihad, baik laki-laki maupun perempuan, maka telah kafir. Mereka mewajibkan jihad atas setiap laki-laki maupun perempuan, padahal dalil-dalil jelas menunjukkan bahwa wanita itu tidak dibebani jihad dalam artian perang. Bahkan ketika Ibu Aisyah radhiyallahu anha usul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kenapa para wanita ini tidak ikut berjihad, maka Nabi mengatakan jihadukunna fi buyutikunna, jihad kalian adalah di rumah-rumah kalian. Dan Nabi juga mengatakan bahwa afdhalul jihad 'alan nisa hajjun mabrur, seutama-utama jihad bagi wanita adalah haji mabrur. Mereka mewajibkan, sehingga mereka bahkan menghukumi kafir laki-laki maupun perempuan yang tidak ikut serta dalam jihad. Dan ini biasa diikuti oleh kelompok-kelompok jihad atau yang mengatasnamakan jihad. Pendapat seperti ini, sehingga para ulama ahlu sunnah yang memang tidak hidup di negeri yang lagi berkecamuk perang seperti di negeri Saudi ini, para ulama ahlu sunnah yang menghabiskan umurnya dari kecil atau dari muda sampai meninggal untuk menggali ilmu, untuk menunjuki manusia, untuk menulis kitab, untuk menyampaikan ilmu, menghabiskan umur untuk meninggikan agama Allah supaya agama Allah ini bersih dari segala campur tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menyimpang. Ini tidak dianggap jihad membela agama Allah. Dan mereka menyebut para ulama ahlu sunnah itu sebagai ulama qa'idin, yang isyaratnya adalah kepada orang-orang munafik yang tidak mau ikut jihad di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dalam istilah Quran sebagai orang-orang yang qa'idin. Kemudian sedangkan seperti Usama bin Laden dan sebagainya, itulah yang disebut ulama mujahidin. Seperti itu yang diungkap oleh Imam Samudera dan orang-orang yang setuju dengannya. Demikian. Padahal jihad dalam artian yang lebih luas adalah tidak sebatas perang. Memang banyak istilah jihad yang artinya perang dalam Al-Quran. Dan perang ada kalanya memang wajib, ada kalanya fardu ain, ada kalanya fardu kifayah. Tapi semuanya ada fikihnya, semuanya ada aturannya, semuanya ada saatnya. Kapan fardu kifayah, kapan fardu ain? Dan siapa yang mendapatkan fardu ain itu? Dan bagaimana aturannya tentang jihad dan sebagainya, semuanya ini adalah ada. Dan bahkan para ahli ilmu supaya tidak, atau para ulama ini ketika tidak dibutuhkan mereka ikut berangkat, supaya mereka tidak perlu berangkat karena ilmu mereka ini ya, lebih berharga untuk disebarluaskan ketimbang fisik mereka yang dihadapkan kepada peperangan dan sebagainya. Ini semuanya ada kaidahnya di dalam Islam berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Tapi mereka tidak mau melihat itu semua. Yang jelas mereka menghukumi bahkan orang-orang dari kalangan mereka yang tidak pernah berjihad sekalipun, baik dengan lisannya maupun dengan fisiknya maupun dengan hartanya, itu ikut menghukumi para ulama Islam sebagai ulama qa'idin yang tidak mau jihad. Ini semuanya adalah ya, kezaliman dari lisan mereka terhadap ulama al-sunnah. Sehingga akhirnya mencela-cela para ulama, padahal ciri-ciri ahlu bid'ah tidak ya, di antaranya adalah al-waqi'ah fi ahlil asar atau fil ulama, yakni menghina ahli hadis atau ahli para ulama. Kemudian juga termasuk kelompok khawarij adalah makramiyah. Mereka mengatakan laisa li ahadin ayyamussa ahadan li'annahu la ya'rifu at-tahir minan najis wala ayyu akilahu hatta yatuba wa yaghtasil. Al-Makramiyah mengatakan tidak boleh seorang pun menyentuh orang lain, yakni seorang pun dari mereka tidak boleh menyentuh orang lain karena dia tidak tahu mana orang yang suci dan mana yang najis. Ini pernah diikuti oleh LDI, paham ini. Tidak boleh pula memberi makan orang lain sehingga orang yang mau diberi makan itu bertobat dan mandi. Ini parah. Sehingga kadang-kadang pakaian sudah dicuci, begitu diangkat oleh orang lain dicuci lagi. Ini pendapat lama mereka, namun sekarang ini tidak semuanya ikut pendapat itu. Karena dai di kalangan mereka juga sudah ada perselisihan tentang masalah ini. Sehingga mereka ada yang tetap kalau masjidnya dimasuki oleh orang yang dilihatnya bukan orang mereka, ini dipel. Ini Khawarij Makramiyah. Kemudian Kanziyah, mereka mengatakan la yambagi li ahadin ayu'tiya malahu ahadan li'annahu rubbama lam yakun mustahqan bal yaknizuhu fil ardi hatta yadhara ahlul haq. Mereka mengatakan tidak layak bagi seorang pun memberikan hartanya kepada orang lain karena boleh jadi orang yang mau, yang diberi itu tidak berhak menerima. Bahkan lebih baik ia menyimpannya di tanah, di bumi, dipendam sehingga ahlu kebenaran nanti menang dan bisa mengambil harta simpanan itu. Jadi mereka ini, dan sekarang juga banyak orang yang berpendapat begitu. Sekarang ini tidak perlu ada zakat, sedekah tidak perlu. Karena daulah Islamnya belum tegak, karena khilafah belum ada. Jadi sekarang ini kalau kita zakat itu bukan kepada fakir miskin, tapi kepada kafir miskin. Ini ada omongan-omongan begitu di kalangan orang-orang yang melestarikan saham Khawarij. Kalau kita zakat sekarang yang menerima bukan fakir miskin, tapi kafir miskin. Itu kata mereka begitu. Sehingga mereka mengatakan selama tidak ada daulah Islamiyah atau khilafah, hakikatnya tidak ada yang namanya muslim atau daulah Islamiyah atau darul Islam, tidak ada. Dan mereka kadang-kadang hal ini menyandarkan kepada Said Qutb, dalam artian menukil, karena memang Said Qutb di beberapa tempat dalam Dilalul Quran ini menyebutkan kalimat yang senada dengan kalimat itu. Sehingga para ulama al-sunnah mengatakan bahwa fahamnya Said Qutb ini berbau Khawarij. Kemudian Asy-Syamrahiyah, mereka mengatakan la ba'sa bimathni mar'ah an-nisa al-ajanib li'annahunna riyahin. Jadi tidak mengapa menyentuh wanita-wanita yang bukan mahram karena mereka itu hanya angin. Meskipun sekarang faham ini ya tidak diungkapkan demikian, tapi diwujudkan bahwa wanita bukan mahram ini sekarang ini tidak masalah, ya, memegangnya, jabatan tangan, ya, dan sebagainya. Dan awal mula paham ini sebenarnya adalah karena paham bahwasanya orang-orang yang bukan orang-orang mereka itu sebenarnya belum muslim dan hakikatnya halal seperti harta rampasan perang. Dan sekarang di antara kelompok yang membawa paham khawarij ini pun juga ada yang berpendapat seperti itu, bahwa wanita-wanita yang dianggap bukan dari kelompok mereka ini sebenarnya halal semua. Halal itu wis dikapak-kapaknya halal. Diapakan saja halal, hanya saja hati-hati. Jadi hartanya juga halal, darahnya halal, kehormatannya halal. Ibaratnya seperti kalau hartanya ini seperti harimau yang pakai gelang emas. Sebenarnya harimau tidak berhak pakai, itu bukan punya harimau. Itu halal untuk kamu. Kalau kamu bisa mengambilnya tanpa digigit atau dicakur harimau, silahkan ambil. Tapi kalau kamu ngambil terus dicakur atau digigit, itu salahmu sendiri. Tapi sebenarnya halal kamu ambil. Dan di kalangan khawarij hal seperti ini adalah juga berlaku. Menganggap semuanya ini ghanimah untuk mereka. Kemudian kelompok Ahnasiyah, mereka mengatakan la yalhiqul mayyit ba'da mautihi khairun wala syarrun, tidak akan menyusul mayit setelah matinya itu satu kebaikan pun, tidak pula satu keburukan pun. Jadi kalau sudah mati, tidak akan ada yang namanya kebaikan mengalir ke situ, walau dahulu pernah dia usahakan seperti jariah dan sebagainya. Dan ini tentu bertentangan dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Keburukan akan terus mengalir bagi orang yang pernah mengajarkan keburukan atau mencontohkan keburukan. Dalilnya jelas dan banyak. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha min wari ayyin qasam min ujurihim. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan wa fa'a alayhi wizruha wa wizru man amila biha min wari ayyin qasam min auzarihim. Barang siapa yang memberi contoh yang baik dalam Islam, maka untuknya pahala kebaikannya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memberi contoh yang jelek dalam Islam, maka dia menanggung dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dan hadis yang senada dengan hadis itu sangat banyak. Kemudian Al-Mahkamiyah, mereka mengatakan innaman hakama ila makhluk fa huwa kafir. Sesungguhnya orang yang berhukum kepada makhluk maka kafir. Padahal dalam ayat Quran jelas kita diperintahkan untuk berhukum kepada makhluk juga. Maksudnya mengangkat hakim manusia, berupa manusia. Bukan menghukumi sendiri-sendiri. Ketika ada suami istri berselisih dan perlu diutus utusan hakim dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan, Allah kan mengatakan faba'athu hakama min ahli wa hakaman min ahliha, kirimlah hakim dari keluarga laki-laki dan hakim dari keluarga perempuan. Itu jelas, apalagi dalam masalah yang lebih besar daripada masalah suami istri. Kemudian kelompok Mu'tazilah di kalangan khawarij yang mengatakan istaba alaina amrun amru aliyin wa muawiyah fa nahnu natabarra minal fariqain, bahwa perkara Ali dan Muawiyah ini rancu bagi kami, maka kami berlepas diri dari dua kelompok itu. Jadi mereka memisai kelompok Ali dan Muawiyah.